بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita ulangi lagi pembacaan hadis yang ke-29 tentang sejarah dibukukannya Al-Qur'an dalam satu mushaf di era Uthman bin Affan. Nanti yang dijelaskan pada lafaz yang tadi pagi kita berhenti padanya. Faqul al-hadithu tasi' wal-ishrun. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Musa. Qala haddathana Ibrahim. Qala haddathana Ibnu Shihab. Anna Anas ibn Malikin haddathahu. Anna Hudzaifah ibn al-Yaman qadima ala Uthman. Bahwasanya Hudzaifah ibn al-Yaman datang kepada Uthman ibn Affan. Wa kana yughazi ahla Syam fi fathi Armeniyah wa Azerbaijan mahal Iraq. Dan Hudzaifah ikut bergabung dengan ahlu Syam dalam penaklukan Armeniyah dan Azerbaijan bersama dengan pasukan Irak. Fa'afza'a Hudzaifata ikhtilafuhum fil qira'ah. Maka mengkhawatirkan sangat sahabat Hudzaifah ikhtilaf mereka tentang bacaan Quran. Ya, Hudzaifah sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan tentang ikhtilaf mereka dalam qira'ah. Faqala Hudzaifah li Utsman. Maka berkatalah Hudzaifah kepada Utsman, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah. Tangkaplah, selamatkan umat ini. Qabla ay yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al yahudi wan nasara. Sebelum mereka ikhtilaf dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an seperti ikhtilafnya al yahud wan nasara. Fa arsala Utsman ila Hafsah. Maka Utsman mengutus seseorang menuju ke Hafsah mengatakan, an arsili ilaina bisuhuf, kirimkan kepada kami lembaran-lembaran Quran yang ada pada kamu, nansakhuha fil masahif, kita akan transkrip, kita akan nasakh suhuf tadi dalam mushaf-mushaf, thumma narudduha ilaiki, kemudian kita akan kembalikan lagi kepada kamu. Fa arsalat biha Hafsatu ila Utsman. Maka Hafsah pun mengirimkan suhuf-suhuf tadi kepada Utsman. Sampai sini ya. Lanjut. Qala fa amara Zaida ibn Thabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn al-As wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Maka beliau memerintahkan sahabat ini. Memerintahkan sahabat Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Fanasakhuha fil masahif. Maka mereka pun menasakh suhuf tadi dalam beberapa mushaf. Waqala Utsmanu lirahbil Qurasyin thalatha. Dan Utsman berkata kepada rombongan Quraisy yang tiga orang itu. Mereka adalah yang pertama Sa'id ibn al-As Umayyun. Dia dari Bani Umayyah, Umawi. Yang kedua adalah Abdullah ibn Zubair al-Asadi dari Bani Asad. Yang ketiga Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Kulluha min butuni Quraisy. Tiga kabilah ini termasuk inti kabilah Quraisy. Paham ya? Maka Utsman berkata kepada tiga orang sahabat yang dari Quraisy ini. Satunya Umawi, satunya Asadi, satunya Makhzumi. Kata beliau, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an." Bila kalian ikhtilaf, kalian dan Zaid bin Thabit, beliau Ansari, dari sahabat Ansar, Zaid bin Thabit. Kalau kalian ikhtilaf dengan Zaid bin Thabit tentang sesuatu dari Al-Quran ini, faktubuhu bilisani Quraisy, maka tulislah dengan bahasa Quraisy. Fa innama unzila bilisanihim, sebab Al-Quran diturunkan dengan lesan Quraisy. Ini menunjukkan apa, Evan? Menunjukkan Mushaf Utsmani yang dikenal dengan Mushaful Imam itu menggunakan satu bahasa. Jadi yang sebelumnya tujuh huruf dengan makna tujuh kiroah atau tujuh bahasa, pada era Utsman semua ditiadakan dan hanya menggunakan lughatu Quraisy. Entem? Dengan bahasa Quraisy. Barakallahu fikum. Sehingga Al-Qur'an yang ada pada kaum muslimin sekarang ini tidak ada padanya tujuh huruf. Dia hanya ada satu huruf, yaitu bahasa Quraisy. Barakallahu fikum. Qala fa fa'alu. Mereka pun melakukannya. Hatta idza nasakhu shuhuf fil masahifi, hingga ketika mereka telah selesai menasakh lembaran-lembaran tadi dalam beberapa mushaf, radda Utsmanu shuhuf ila Hafsah. Utsman pun mengembalikan shuhuf-shuhuf lembaran-lembaran tadi kepada Hafsah. Qala fa arsala ila kulli ufuqin bi mushaf. Lalu Utsman pun mengirimkan pada tiap-tiap ufuk, tiap-tiap wilayah dengan satu mushaf. Antum tulis pada kata-kata ila kulli ufuqin fi riwayati Syu'aib. Fi riwayat Syu'aib dengan lafaz fa arsala ila kulli jundin min ajnadil muslimin bi mushaf. Fa arsala ila kulli jundin min ajnadil muslimin bi mushaf. Beliau mengirimkan pada tiap-tiap pasukan dari pasukan-pasukan kaum muslimin dengan satu mushaf. Naam. Dikarenakan pada masa itu masa-masa futuhat Islamiyah, masa-masa penaklukan kaum muslimin terhadap wilayah-wilayah non-muslim, masa-masa perang ya, di Syam ada pasukannya, di Irak ada pasukannya. Wahakat. Taib. Qal bi mushaf, dengan satu mushaf. Taib. Para ulama ikhtilaf tentang jumlah mushaf yang dikirim oleh Utsman ke masing-masing wilayah. Ke masing-masing wilayah. Kata Al-Hafidh Fal masyhur annaha khamsah. Yang masyhur ada lima mushaf. Ya, lima mushaf untuk lima wilayah. Namun diriwayatkan dengan dalam riwayat yang lain tujuh. Nanti akan saya sebutkan dalam pembahasan yang tentang rinci pada bab selain. Ada yang mengatakan lima, ada yang mengatakan tujuh. Baik. Qala fa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin kama nasakhu Maka Utsman pun mengirimkan pada tiap-tiap wilayah dengan satu mushaf seperti yang mereka nasakh. Wa amara bima siwahu minal Qur'an, dan memerintahkan yang selain itu dari Al-Qur'an, fi kulli shahifatin, yang ada pada tiap-tiap shahifah lembaran, au mushafin, atau yang ada pada masing-masing mushaf, ayyuhraqa, untuk dibakar. Ya, sehingga semuanya dibakar, hanya mushaf Utsmani tadi yang dikirim ke beberapa wilayah dengan mengumpulkan semua suhuf dalam satu mushaf dan menghilangkan semua qiraat, semua lughat, dan hanya satu lughah, namanya lughah itu Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Antum tulis, wa min tariqi Mus'ab ibni Sa'ad, wa min tariqi Mus'ab ibni Sa'ad, lafadznya adraktun nasa mutawafirina, adraktun nasa mutawafirina hina haraqa Utsmanul masahif, hina haraqa Utsmanu al-masahif, fa'ajabahum dhalik, fa'ajabahum dhalik, awqal, antum tulis dalam kurung, awqala, atau dia mengatakan, lam yungkir dhalika minhum ahadun, lam yungkir dhalika minhum ahad, yang artinya katanya Mus'ab ibnu Sa'ad, aku mendapati orang-orang, ini para sahabat, kaum muslimin, mutawafirin, mereka kumpul banyak sekali ketika Utsman membakar lembaran-lembaran yang ada, mushaf-mushaf yang ada selain yang beliau, dan tindakan itu sangat menakjubkan mereka. Atau beliau mengatakan, tidak ada seseorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Sehingga peristiwa pembakaran itu dilakukan di depan khalayak ramai, sehingga mereka semuanya menyaksikan, ya, shahifah atau mushaf selain mushaf Utsmani ketika itu dibakar oleh Khalifah Utsman. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari, bahkan semuanya merasa takjub dengan tindakan beliau radhiyallahu anhu wa ardhah. Lanjut, qala Ibnu Hisyam, berkata Ibnu Affan, qala Ibnu Shihab, wa Ibnu Hisyam, qala Ibnu Shihab, berkata Ibnu Shihab, wa akhbarani Kharijah bin Zaid bin Thabit, ini dengan istan yang sama dengan di atas, tetapi yang berbeda setelah Ibnu Shihab. Qala wa akhbarani Kharijah Ibnu Zaid bin Thabit, putra Zaid bin Thabit namanya Kharijah, sami'a Zaid bin Thabit qal, dia mendengar Zaid bin Thabit ayahnya berkata, kata beliau, faqadtu ayatan minal Ahzab, aku kehilangan satu ayat dari Al-Ahzab, hina nasakhna al-mushaf, tatkala kami sedang menasakh mushaf, menggunakan bahasa kehilangan, artinya itu sebelumnya sudah ada di suhuf-suhuf di era Abu Bakar, gitu ya. Kan bentuknya masih lembaran, belum jadi mushaf, kan gitu ya. Di era Utsman ditulis kembali oleh Zaid dalam sebuah mushaf. Nah, ketika nulis itu kehilangan satu ayat. Aku kehilangan satu ayat di Al-Ahzab ketika kami menasakh mushaf. Faqad kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha. Padahal aku dahulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca ayat itu. faltamasnaha, maka kami pun mencarinya. Fawajadnaha ma'a Khuzaimah ibn Thabit al-Ansari, maka kami mendapati ayat itu bersama dengan Khuzaimah ibn Thabit al-Ansari, yaitu ayat minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih, Al-Ahzab 23. Fa'alhaqnaha fi suratiha fil mushaf, maka kami pun menggabungkan ayat itu pada suratnya dalam mushaf. Ayat tersebut digabungkan di suratnya Al-Ahzab di mushaf. Menunjukkan tertib ayat itu tauqifi. Tahu mereka, ini ayatnya ditaruh sini, ini ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Taqaddama ma'akum pembahasan masalah tertib ayat dalam sebuah surat. Ini ya peristiwa lain. Kemarin tatkala kita membaca hadis yang sebelumnya pada peristiwa pengumpulan mushaf di era Abu Bakar Siddiq, Zaid bin Thabit juga kehilangan akhir surah At-Taubah. Ya, didapati bersama dengan Abu Khuzaimah Al-Ansari. Ini beda kasus. Yang itu At-Taubah, akhir surah At-Taubah ditemui, dijumpai tertulis bersama dengan Abu Khuzaimah Al-Ansari di era Abu Bakar Siddiq. Sementara yang ini lain eranya, ini di masa Utsman. Di masa Utsman dan ketika membukukan Al-Qur'an dalam sebuah mushaf, ayatnya juga beda, yaitu ayat Al-Ahzab. Jadi paham ya? Ada yang mengatakan itu satu kisah yang sama, ada khata. Al-Hafidz dalam bukunya Fathul Bari menegaskan yang benar yang dalam Sahih Bukhari ini dipisah. Peristiwa Abu Bakar Siddiq di era Abu Bakar itu At-Taubah dijumpai pada surah Abu Khuzaimah Al-Ansari, pada era Utsman Al-Ahzab didapati bersama Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari. Barakallahu intaha. Tadi penjelasan-penjelasan syarah hadis antum lihat dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 22 sampai halaman 28. 22 sampai 28. Baik, sekarang kita jabarkan beberapa poin-poin penting yang perlu kita angkat terkait dengan peristiwa penulisan suhuf-suhuf dalam satu mushaf di era Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kita bikin poin-poin pembahasan sebagaimana sebelumnya. Poin yang pertama, hadzal jama' kana fi awakhiri sanati 24 wa awaili sanati 25 min al-hijrah. Akadama akum ya. Peristiwa ini, peristiwa pengumpulan Al-Qur'an di era Utsman ini terjadi di akhir tahun 24 Hijriah dan di awal tahun 25 Hijriah. Antum katakan wahwal waktu alladhi dzakara ahlu tarikh anna arminiyata futihat fihi, wahwa alwaqtu alladhi dzakara ahlu tarikh anna arminiyata futihat fihi, dan itu adalah waktu yang mana ahli sejarah menyebutkan wilayah Armenia ditaklukkan oleh muslimin pada tahun tersebut. Ya, persis sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Demikian dikatakan sama Al-Hafidz dalam Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 23. Qal, beliau mengatakan setelah itu, kata Al-Hafidz di halaman tadi, qal wa ghafala wa ghafala ba'du man adraknahu faza'ama anna dhalika kana fi hududi sanati thalathin, fi hududi sanati thalathina, wa lam yadhkur lidhalika mustanadan, wa ghafala ba'du man adraknahu faza'ama anna dhalika kana fi hududi sanati thalathina wa lam yadhkur lidhalika mustanada. Artinya kata beliau, dan telah lalai, telah lalai sebagian ulama yang kami dapati masanya, dia mengaku beranggapan peristiwa itu terjadi pada kisaran tahun 30 Hijriah, dan beliau tidak membawakan sandarannya untuk itu. Ini keliru kata beliau. Ya betul, di akhir tahun 24, di awal tahun 2005. Yang mengatakan 24 itu akhirnya, yang mengatakan 25 itu awalnya. Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Ushul fi Tafsir menegaskan terjadi pada tahun 25 Hijriah. Tayib, berarti beliau mengambil awalnya. Yang rincinya di akhir tahun 24 Hijriah dan di awal tahun 25 Hijriah. Poin yang kedua, sebab dzalik, sebabnya, sebab dikumpulkannya Al-Quran dalam satu mushaf. Sebabnya ialah ikhtilafun nasi fil qira'ah. Ikhtilafun nasi fil qira'ah bihasabi ikhtilafi suhuf allati fi aidi sahabah. Ikhtilafun nasi fil qira'ati bihasabi ikhtilafi suhuf allati bi aidi sahabah fakhifatil fitnah kama fil hadith. Taib, sebabnya adalah adanya ikhtilaf, perselisihan kaum muslimin dalam bacaan Quran sesuai dengan perbedaan suhuf, sahifah yang ada di tangannya para sahabat. Maka dikhawatirkan fitnah karena itu. Seperti yang disebutkan dalam hadis, ini membaca dengan bacaan Ubay bin Ka'ab, ini membaca dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, membaca dengan bacaannya yang lainnya lagi, ikhtilaf mereka sesuai dengan perbedaan mushaf masing-masing sahabat, dan dikhawatirkan fitnah. Apa fitnahnya? Hah? Mereka saling mengkafirkan. Itu sebabnya. Difaham ya? Jadi kalau di era Abu Bakar, sebabnya itu terbunuhnya para Qurra. Nah, gitu ya. Sehingga dikumpulkan jadi satu di sebuah tempat dalam suhuf supaya Al-Quran jangan hilang, dikarenakan hilangnya para qori, wafatnya para qori. Kalau yang Uthman, sebabnya adalah ikhtilafnya kaum muslimin dalam bacaan, dalam bacaan, sehingga dikumpulkan suhuf tadi dalam sebuah mushaf dengan menghilangkan semua bacaan, dipahami, dan hanya menggunakan bacaan atau lughah Quraisy, bilughati Quraisy. Paham tuh? Tahu bedanya ya? Nanti akan kita sebutkan lagi di faedah kesekian perbedaan antara era Abu Bakar dan eranya Utsman insyaallah. Poin yang ketiga. Al-jam'u li Utsman radhiyallahu anhu wal kitabatu li Zaid bin Thabit. Al-jama' li Uthman radhiyallahu anhu wal kitabatu li Zaid bin Thabit wa summiya hadha al-mushaf al-imam Wasumiya hadzal mushaful imam bil mushafil utsmani. Wasumiya hadzal mushaful imam bil mushafil utsmani li'annahu bi amri utsman. Li'annahu bi amri utsman radhiyallahu anhu. Ini poin yang ketiga. Tayib, artinya al-jama' pengumpulan Quran dalam satu mushaf itu Utsman. Tapi yang nulis siapa? Zaid bin Thabit. Nah, mushaf al-Imam ini disebut dengan mushaful Imam, ya kan? Mushaf induk. Mushaf induk ini disebut dengan al-mushaful Utsmani dikarenakan dengan perintah Khalifah Utsman. Paham ya? Di penisbatan kepada Utsman, bukan kepada Zaid. Kepada Utsman, karena beliaulah yang memerintahkan untuk menulisnya, mengumpulkannya, dan itu di era kekhilafahan Utsman. Disebut dengan al-mushaful imam dan juga disebut dengan al-mushaf al-Utsmani. Itu sampai sekarang masyhur dengan bahasa al-mushaful Utsmani. Anda menulis, saya imlakkan sedikit. Qala Ibnu Katsir nusibat ila Utsman radhiyallahu anhu nusibat ila Utsman radhiyallahu anhu li annaha bi amrihi wa isyaratihi. Thumma quri'at 'ala as-sahabah. Thumma quri'at 'ala as-sahabah baina yaday Utsman radhiyallahu anhu. Thumma quri'at 'ala as-sahabah بين يدي عثمان رضي الله عنه ثم نفذت إلى الآفاق ثم نفذت إلى الآفاق. Ya, penulisan ini dinisbatkan kepada Utsman atau mashahif ini dinisbatkan kepada Utsman dikarenakan dengan perintah Utsman dan petunjuknya Utsman. Kemudian mushaf-mushaf tadi dibacakan di hadapan para sahabat di depan Utsman. Baru kemudian dikirimkan ke berbagai wilayah kaum muslimin. Lihat fadhil Quran. Lihat fadhail Quran. Halaman yang ke-89. Beliau juga menjelaskan dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah. Di bukunya Al-Bidayah wa Nihayah ketika membawakan biografinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardah dan berbicara tentang masalah ini pada era Utsman, Ibnu Katsir mengatakan. Tulis apa? Langsung saja. Tulis. Kata beliau, fakataba li ahli syami mushafa fakataba li ahli syami mushafa wa li ahli misr mushafa wa ba'atha ila al-basrah mushafa wa ba'atha ila al-basrati mushafan wa ila al-kufati bi akhar wa ila al-kufati bi akhar wa arsala ila makkah mushafan wa arsala ila makkah mushafan wa ila al-yamani mithlahu wa ila al-yamani mithlahu wa aqarra bil madinati mushafan wa aqarra bil madinati mushafa. Maka beliau sebelum membawakan biografinya Utsman dan membicarakan tentang peristiwa ini, kata Ibnu Katsir, dan Utsman menulis Untuk orang Syam satu mushaf, untuk orang Mesir satu mushaf, dan mengirimkan ke Basrah satu mushaf, ke Kufah dengan mushaf yang lain satu mushaf juga, dan beliau mengirim ke Mekah satu mushaf, ke Yaman juga sama satu mushaf, dan beliau membiarkan di kota Madinah satu mushaf. Berapa ya, Pak? Total semuanya? 7. Ya, 7 ya. Syam, Mesir, Basrah, Kufah, Makkah, Yaman, Madinah. 7. Beliau berpendapat 7 wilayah. Kalau Al-Habib bin Hajar mengatakan 5 wilayah. Dan ini yang lebih masyhur di kalangan para qurra. 7 wilayah. Lanjut, kata beliau, wa yuqal li hadhihi al-masahif ala immah. Kata Ibnu Katsir, wa yuqalu li hadhihi al-masahifi al-a'immah. Dalam tanda kurung al-a'immah. Dan mushaf-mushaf ini disebut dengan al-a'immah, imam-imam, yakni mushaf induk. Namanya al-mushaful imam. Jamaknya adalah a'immah, mushaf-mushaf induk. Mushaf induk Syam, di Syam, di Mesir, di Basra, di Kufa, di Mekah, di Yaman, di Madinah. Semuanya sama. Ya, ditulis oleh timnya Zaid bin Thabit dan dengan bahasa Quraisy. Dibikin 7. Itu disebut dengan mushaf al-imam. Difahami ya? Mushaf induk. Belum mengatakan setelah itu ya. Lanjut. Kata beliau, walaisat bi khati Utsman. Kata muhim. Walaisat bi khati Utsmana. Bal wala wahidin minha. Bal wala wahidin minha. Bal wala wahidin minha. Wa innama hiya bi khati Zaid ibn Thabit. Wa innama hiya bi khati Zaid ibn Thabit. Kata Ibnu Katsir, dan mushaf-mushaf tadi bukan dengan tulisannya Utsman, bahkan satu saja tidak, dengan 7. Bahkan satu mushaf saja bukan dari khatnya Utsman, tetapi dengan khatnya Zaid bin Thabit. Paham ya? Dengan khatnya Zaid bin Thabit. Lanjut. Wa innama yuqalu laha. Wa innama yuqalu laha al-masahif al-Uthmaniyah. Wa innama yuqalu laha al-masahif al-Uthmaniyah nisbatun atau nisbatan ila amrihi wa zamanihi wa imaratihi. Nisbatan ila amrihi wa zamanihi wa imaratihi. Baik, mushaf-mushaf tadi disebut dengan mushaf Utsmani, nisbat penisbatannya kepada perintahnya Utsman atau zamannya Utsman atau kekhilafahan Utsman. Jadi paham ya? Barakallahu fikum. Lihat Al-Bidayah wa Nihayah juz yang ke-7 halaman 228. Al-Bidayah wa Nihayah juz yang ke-7 halaman 228 pada tarjamahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Barakallahu fikum. Hadi insyaallah. Begitu ya. Sementara cukup 3 poin saja. Kita lihat kertasnya. Siapa tahu ada yang penting dijawab. Kan dibahas kemarin sudah. Bagaimana jika hadis yang kita bahas kemarin dijadikan dalil oleh ahli bid'ah? Kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah? Qala, oh yang ini huwa wallahi khair itu. Dia demi Allah khair. Jadi mereka berhujjah dengan ini untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Jawabannya bukan bid'ah hasanah, tetapi sunnah Rasul yang dihidupkan kembali. Kenapa? Dikarenakan di era Nabi kita Muhammad SAW sudah ada penulisan wahyu. Paham ya? Itu kenapa saya dahulukan dan saya sendirikan pada bab sebelumnya dengan bab khusus babu kitabatil Quran yang awal ya, dan saya bawakan hadis khusus di eranya Rasul dan dibikin pembahasan khusus. Ini pembahasan penulisan Quran di zaman Rasul, itu sebagai pegangan utamanya. Sehingga ketika di zaman Uthman dan di zaman Abu Bakar, di zaman Uthman mereka melakukannya kembali, itu bukan bid'ah hasanah, itu adalah sunnah hasanah yang dihidupkan kembali. Makanya dibawakan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar, antum masih ingat ya, ketika menjelaskan ini merupakan keutamaannya Abu Bakar Siddiq, beliau menggunakan hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ila akhirnya. Nah gitu ya, barakallahu. Sehingga dikatakan sebagai sunnah hasanah bukan sebagai bid'atul hasanah. Naam, ini hadis di salah satu argumentasi yang disebutkan oleh para ulama dalam membahas tentang masalah usuliyah, masalah usul fiqih yang disebut dengan al-masalih al-mursalah. Disebut dengan al-masalih al-mursalah. Mereka menggunakan riwayat seperti ini. Nah, bukan tempat kita membahas masalah itu. Itu tempatnya di mana ya kan? Di usul fiqih. Dan belum dibikin kitabnya. Lagi mencari bahannya. Terkait dengan kaidah fiqih sudah selesai saya tulis dan diketik sama Abu Fairuz pembahasan khusus masalah hadis-hadis masalah usul masalah kaidah fiqih. Saya bikin judul I'anatu Thullabil Fiqh di jam'i khamsina hadithan fi qa'idil fiqh. Saya punya rencana untuk menulis juga beberapa hadis tentang usul fiqih. Hah? Gitu ya, saya bikin judul Taisirul Wusul ila ahadith fi ilmil usul. Tapi belum ditulis, masih mengumpulkan bahan-bahannya. Barakallahu. Semoga dikasih kemudahan dan lancar dan jadi. Difahami insyaallah ya. Nah. Barakallahu fikum. Masyaallah. Apakah 7 qiraah yang ada sekarang ini juga termasuk mushaf Utsmani semua? Apakah semua yang dengan lugah Quraisy? Iya. Kalau yang qiraah sabaah itu semuanya mushaf Utsmani. Terima ya, mushaf Utsmani. Barakallahu. Ada sedikit ikhtilaf di antara mereka, tapi bukan ikhtilaf terkait dengan isi Al-Qur'an. Tapi dalam pelafatan. Ini akan kita bahas khusus pada bab yang berikutnya, bab qiraatil Quran tauqifiyah, bab yang setelahnya nanti insyaallah. Dan bab yang berikutnya lagi bab ikhtilaful qiraat. Ini lagi saya kumpulkan seperti ini ikhwan. Dan mungkin nampaknya lebih tebal lagi. Nanti akan dibahas insyaallah sejarah qiraah, sejarah qiraah sab'ah, kemudian qiraah asyarah, dibawakan nama-nama imamnya, sanadnya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan siapa murid mereka yang paling masyhur. Insyaallah. Sabar ya. Sabar. Kalau yang itu ya karena mereka setelah eranya Utsman. Setelah eranya Utsman, dan dikumpulkannya kan tahun 300 Hijriah oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid ke mata kepada ma'akum. Sehingga itu semua pembahasan masa mushaf Utsmani sudah. Mushaf yang ada sama kita itu ya, Pak. Cuma ada perbedaan qiraat di antara mereka enggak mempengaruhi makna dan segala macamnya. Barakallahu. Wallahu alam bissawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.